teko ninggal lo ambi wong liyo. Pengen riko ngomong dewek, biakal bareng selawase, nyatane kok gawe ngene. Janji urip sampe mati, sing gagal bisa ngelali. Terima kasih.